Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin la yawmiddin. Babun bayanu nuqsanil iman binaqsit ta'at. Bab penjelasan tentang berkurangnya iman disebabkan karena berkurangnya ketaatan. Dan ketaatan bentuknya ada dua. Yang pertama adalah ittiba'ul amri, mengikuti perintah. Dan yang kedua ijtinabun nawahi, menjauhi larangan. Karena itulah bagian dari konsekuensi iman yang bisa bertambah dan berkurang, dia bertambah dengan ketaatan, baik dengan melakukan perintah dan menjauhi larangan, dan bisa berkurang dengan berkurangnya ketaatan, bentuknya dengan meninggalkan salah satu perintah atau mengamalkan atau melanggar larangan. Mana yang lebih berat, meninggalkan perintah ataukah melanggar larangan? Mana yang lebih berat? Melanggar larangan lebih berat atau meninggalkan perintah yang lebih berat? Mana yang lebih berat? Dilihat dari latar belakangnya, dilihat dari latar belakang orang itu melakukan pelanggaran, meninggalkan perintah lebih berat dibandingkan melanggar larangan. Karena umumnya orang yang tidak mau melaksanakan perintah dasarnya adalah at-takabur, sikap sombong yang ada pada dirinya sehingga tidak mau mengikuti perintah. Makanya dosanya iblis itu tidak mau mengikuti perintah, dan dosanya Adam melanggar larangan. Namun Allah mengampuni Adam dan Allah tidak mengampuni iblis. Adam bisa bertobat dan iblis tidak mau bertobat. Makanya pelanggaran dalam bentuk tidak mau melaksanakan perintah latar belakangnya lebih berat dibandingkan melanggar larangan. Namun dilihat dari caranya, meninggalkan larangan lebih berat dibandingkan melanggar perintah. Makanya meninggalkan larangan tidak ada ampun. Sehingga Nabi SAW untuk perintah beliau mengatakan fa'tuha mastata'tum, kerjakan semampunya. Namun untuk larangan beliau mengatakan fajtanibu, tinggalkan semuanya. Tidak ada istilah tinggalkan semampunya. Semampunya itu berlaku untuk melaksanakan perintah, bukan untuk meninggalkan larangan. Karena orang diam saja, tidak melakukan apapun, dia sudah disebut meninggalkan larangan. Sehingga tidak perlu melakukan amal tertentu. Baik. Hadithu Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha au fitrin ila al-musalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju lapangan ketika Idul Adha atau Idul Fitri. Ada dua kemungkinan di sini. Yang pertama, perawi lupa. Yang kedua, kejadian ini dua kali. Dan yang zahir adalah yang pertama, perawinya lupa. Yang jelas Nabi SAW keluar menuju lapangan ketika sholat Id dan beliau menyampaikan khutbah Id. Apakah Idul Fitri atau Idul Adha, penentuan ini enggak penting. Yang penting pokoknya khutbah Id. Nabi SAW kharaja ilal musalla, beliau menyampaikan khutbah Id di al-musalla. Yang dimaksud musalla di sini adalah tempat salat selain masjid. Bisa bentuknya lapangan atau tempat-tempat yang lainnya yang dipakai untuk salat jamaah. Dan ini bagian dari sunnah, bahasanya salat Idul Fitri maupun Idul Adha dilaksanakan di tanah lapang. Padahal Masjid Nabawi nilai salat di dalamnya sama dengan berapa? 1000 kali salat di selain Masjid Nabawi. Namun ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Id, dan beliau memilih salat Id di lapangan. Menunjukkan mengikuti sunnah lebih afdal dibandingkan mengejar pahala. Mengejar pelipatan pahala dengan mengikuti sunnah lebih afdal mana? Mengikuti sunnah. Makanya jika ada orang yang bertanya, mana yang lebih afdal, salat rawatib, qobliyah atau ba'diyah di rumah, ataukah salat rawatib, qobliyah atau ba'diyah di Masjid Nabawi? Ini kalau rumahnya tetangga dengan masjid ya. Jawabannya, lebih afdal salat rawatib di rumah, karena dia yang lebih sesuai sunnah. Meskipun sholat di Masjid Nabawi nilainya 1000 kali sholat di selain Masjid Nabawi. Makanya bagi para wanita tidak perlu khawatir ketika mereka lebih dianjurkan untuk sholat di rumah, pahalanya tidak kalah besar dengan lelaki yang sholat berjamaah di masjid yang nilainya 27 kali derajat dibandingkan lelaki yang sholat di rumah. Sehingga jangan ada pikiran kalau saya sholat di rumah maka nanti kesempatan untuk bisa mendapatkan 27 kali derajat hilang. Jawabannya tidak, karena mengikuti sunnah lebih afdol dibandingkan mengejar kuantitas pahala, karena mengikuti sunnah dia lebih berkualitas. Betul, bisa jadi sholat di Masjid Nabawi 1000 kali, tapi 1000 kali mungkin diberi oleh Allah karena tidak sesuai sunnah, pahalanya kecil-kecil sebanyak 1000. Namun ketika dia sholat Id di lapangan yang lebih sesuai sunnah, karena sesuai sunnah amalnya berkualitas, maka diberi pahala lebih sempurna. Dan sempurnanya pahala Allah, bisa jadi diberi oleh Allah pahala yang sangat besar, besarnya mengalahkan 1000 kali yang kecil-kecil. Karena kita beramal dengan berusaha untuk mengikuti yang lebih berkualitas, bukan sebatas mengejar kuantitas. Famarra 'alan nisa faqal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekat kepada para jamaah wanita dan beliau memberikan pesan kepada mereka. Dan ini dijadikan dalil oleh salaf, oleh para ulama di masa silam, bahasanya khutbah Id itu 2 kali. Nabi SAW khutbah Id yang pertama di depan, di depan seluruh makmumnya, seluruh para sahabat. Kemudian setelah itu beliau berpindah tempat mendekat kepada jamaah wanita dan beliau memberikan pesan khusus bagi para jamaah wanita, sehingga Nabi SAW menyampaikan khutbah di tengah jamaah, yang laki-laki di depan, beliau di tengah, kemudian yang belakang para wanita. Siapa pendengarnya? Semuanya ikut mendengar. Meskipun pesan ini beliau sampaikan khusus untuk para wanita. Dan khutbah Id, jumhur ulama, bahkan pendapat jamahir ulama, hampir semua ulama, yang benar 2 kali, bukan sekali. Ini pendapat jamahir ulama. Bahkan sebagian ulama mengatakan ijma salaf khutbah Id 2 kali. Meskipun yang lebih tepat ijma ini tidak benar, karena ada sebagian ulama yang mengatakan khutbah Id sekali. Makanya wallahu alam, insyaallah yang lebih mendekati sunnah khutbah Id itu 2 kali. Dan ma'ruf di tempat kita khutbah Id sekali. Dan ini lebih banyak diikuti oleh mereka yang ngaji sunnah dibandingkan khutbah Id yang 2 kali. Padahal yang lebih mendekati sunnah, dan ini pendapat jamahir ulama, khutbah Id dua kali. Dan di masa silam tradisinya khutbah Id itu dua kali, bukan sekali. Meskipun dua-duanya diperbolehkan, dan ini hanya sebatas masalah afdoliyah, namun kita lebih meyakini dua kali lebih afdol dibandingkan yang sekali. Nah, dua kali bisa dengan dipisah duduk sebentar, kemudian sebagaimana yang terjadi pada khutbah Jumat, kemudian melakukan khutbah yang kedua, dan dianjurkan untuk khutbah yang kedua diarahkan kepada para ummahat, kepada para wanita sebagai pesan khusus untuk mereka. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para wanita, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahli an-nar. Wahai para wanita, tasaddaqna, perbanyaklah sedekah. Fa inni ra'aitukunna, dalam riwayat yang lain fa inni uritukunna. Karena wahai para wanita, perbanyaklah sedekah. Fa inni uritukunna, karena aku diperlihatkan kunna tentang kalian aktsara ahli nar, kebanyakan dari penduduk neraka. Kita bisa perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan umatnya, para sahabatnya untuk bersedekah, beliau kaitkan dengan masalah apa? Masalah neraka. Masalah akhirat. Karena sedekah itu amal yang nilainya besar, sehingga amal ini bisa dijadikan sebagai salah satu di antara cara untuk menebus diri kita dari ancaman hukuman Allah di neraka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menggandengkan perintah sedekah dengan utang. Wahai para wanita, kalian yang banyak utang, perbanyaklah sedekah, biar utangnya cepat selesai. Tidak ada riwayat seperti itu. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan, wahai para wanita, biar rezeki kalian lancar, maka perbanyaklah sedekah. Beliau juga tidak bersabda demikian. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perintahkan sedekah, beliau kaitkan dengan masalah akhirat. Contoh yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ittaqun nar walau bisyik at-tamra. Takutlah kepada neraka meskipun hanya dengan sedekah secuil kurma. Walaupun sedekahnya secuil kurma, semangatnya bukan semangat untuk menebus utang, lancar rizki, tapi semangatnya dalam rangka untuk menghindari dari neraka, untuk menebus diri kita dari ancaman Allah Subhanahu wa taala di neraka. Dan ini jauh lebih penting dibandingkan sebatas mencari kebahagiaan di dunia. Makanya kita selalu tekankan bagi kaum muslimin, sedekah kaitkan dengan akhirat, tidak dikaitkan dengan masalah dunia. Akhirat jauh lebih penting. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat lebih baik bagimu dibandingkan kehidupan dunia. Mungkin bisa jadi kita merasa berat dengan keterbatasan yang kita miliki. Hidupnya serba susah, penghasilannya tidak seberapa, ya, semuanya serba terbatas. Namun miskin yang kita alami tidak seberapa jika dibandingkan dengan miskinnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penderitaan mereka ketika hidup di dunia jauh lebih berat dibandingkan penderitaan yang dialami oleh orang semiskin apapun di zaman kita. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa inni uritukunna, saya diperlihatkan kalian adalah mayoritas penduduk neraka. Fakulna, kemudian para wanita bertanya, wabima ya Rasulullah, apa sebabnya ya Rasulullah? Dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat Muslim, faqalat imra'atun minhunna, ada salah satu di antara wanita yang bertanya, wa ma lana ya Rasulullah aktsara ahlinna, mengapa kita menjadi mayoritas penduduk neraka ya Rasulullah? Anda bisa lihat, seperti inilah sahabiyah, seperti inilah para sahabat wanita. ketika Nabi SAW memberitahu bahwasanya mereka adalah kebanyakan penduduk neraka, para sahabat yang cerdas, para sahabat wanita yang jauh lebih cerdas dibandingkan wanita zaman sekarang, dibandingkan wanita zaman generasi setelahnya, mereka tidak protes. Sehingga gak ada satupun yang gak terima, ya Rasulullah, gak adil kalau kayak gini. Atau ada yang kemudian mereka mengingkarinya, saya gak percaya ya Rasulullah. Tapi mereka bertanya untuk mencari apa? Mencari tahu sebabnya. Apa sebabnya? Sehingga kita bisa berusaha untuk menghindari sebab itu, agar nanti kita tidak termasuk di antara mereka. Qala, kata Nabi SAW, tuksirnal la'na wa takfurnal ashir. Karena kalian banyak melaknat. Yang dimaksud banyak melaknat adalah tidak bisa menjaga lisan. Tidak bisa menjaga lisan, sehingga lisannya lebih sering mengumpat, mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak selayaknya, baik kepada keluarganya maupun kepada orang lain. Dan umumnya misuh, kalimat-kalimat yang isinya pemisuhan, ini lebih banyak diucapkan oleh kaum wanita, karena mereka gak sabar, mereka kurang sabar. Wa takfurnal ashir, dan kalian kufur kepada para suami. Yang disebut kufur kepada para suami maksudnya adalah kufur nikmat, kufur nikmat. Dan ini seperti hadis yang kemarin kita baca, siapa yang menasabkan dirinya kepada selain bapaknya, faqad kafar, maka dia kafir. Maksud kafir di situ apa? Maksud dia kafir apa? Kufur nikmat. Salah satu di antara maknanya adalah kufur nikmat. Karena dia tidak mengakui nikmat berupa punya bapak si A, tapi dia lebih memilih bapak si B, padahal B bukan bapaknya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, yang dimaksud wa takfurnal ashir, kufur kepada suaminya, dia tidak bisa memberikan penghargaan untuk suaminya. Sehingga ketika suaminya sudah banyak memberikan jasa kepadanya, wanita ini masih butuh suaminya, tapi ketika suaminya melakukan kesalahan, dia lupakan semua kebaikan suaminya. Kemudian dia bilang kepada suaminya, nyesel nikah karo awakmu, atau dengan ungkapan yang semisal ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhaba li lubbir rajulil hazimi min ihdakun. Aku belum pernah ada makhluk yang akalnya kurang dan agamanya kurang, adhaba lilubbir rajulil hazimi min ihdakun, namun bisa menghilangkan kecerdasan, kedewasaan lelaki yang hazim, lelaki yang hazim, lelaki yang bijaksana, yang dewasa, yang cerdas, min ihdakun, dibandingkan kalian para wanita. Jadi sekalipun dia seorang lelaki yang bijaksana, yang cerdas, tapi karena rayuan istrinya, rayuan wanita, sikapnya bisa berubah. Sekalipun dia punya jabatan, punya pangkat, di depan podium, di depan rakyat, di depan masyarakat, dia bisa kelihatan seperti pahlawan. Tapi di keluarganya, dia seperti, dia hilang suasananya. Sekali dicuekin sama istrinya, jatuh kelimpungan. Padahal di depan umum dia pahlawan. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, belum pernah ada makhluk yang bisa membuat stres seorang lelaki yang cerdas melebihi wanita. Pernah terjadi dengan seorang ulama besar, Abdul Razak As-San'ani. Siapa beliau? Gurunya Imam Ahmad. Beliau tinggal di Yaman, di San'a. Dan Abdul Razak As-San'ani, penulis kitab Musannaf Abdul Razak, beliau ini termasuk ahli hadis yang muridnya sangat banyak. Diceritakan bahasanya, suatu ketika Abdul Razak As-San'ani ini tersinggung dengan pernyataan muridnya. Lalu beliau marah dan beliau berjanji, saya tidak mau ngajar. Akhirnya kajian diliburkan. Ini kajian libur, bukan ustadznya safar, tapi karena beliau tersinggung dengan muridnya. Kajian libur, lama sekali libur. Berkali-kali muridnya memohon kepada beliau, tolong kajiannya dibuka lagi, kita butuh untuk mendengarkan tausiah dan hadis. Tapi beliau tetap tidak mau. Sampai akhirnya ada salah satu muridnya yang meminta tolong ke istrinya. Dihubungi Bunyai. Nah, kemudian Bunyai di lobi, akhirnya minta tolong, tolong Bunyai, Tuan Abdul Razak diminta lagi untuk ngisi kajian. Kemudian di lobi sama istrinya, mau kajian. Dan beliau mengatakan, berbeda suasana orang yang meminta kepadaku dari murid-muridku dengan orang yang meminta kepadaku dalam kondisi merayu. Jadi rayuan istrinya bisa membuat seorang ulama berubah pikiran. Syekh Abdul Razak As-San'ani rahimahullah. Qulna, kemudian para wanita bertanya, "Wa ma nuqsanu dinina wa aqlina ya Rasulullah?" Lalu apa yang dimaksud dengan berkurangnya agama kami dan kurangnya akal kami ya Rasulullah? Qala, kata Nabi SAW, alaysa syahadatul mar'ati mithla nisfi syahadatir rajul? Bukankah dalam syariat persaksian seorang wanita itu setengahnya persaksian laki-laki? Makanya ketika wanita jadi saksi minimal berapa? Dua. Dan itu mewakili satu laki-laki. Sehingga kalau seorang wanita jadi saksi, dia belum lengkap, baru dianggap setengah saksi. Dan setengah saksi belum lengkap, karena itu butuh dua. Kalau sudah dua, dianggap satu lelaki. Kecuali untuk kasus yang tidak mungkin dipersaksikan oleh lelaki. Contoh ya, persaksian tentang masalah persusuan. Ibu susu bisa menjadi saksi, kamu dan kamu dulu pernah saya susui. Dan itu diterima meskipun dari seorang wanita, karena ini tidak mungkin disaksikan oleh lelaki. Kemudian kulna, kata para wanita, balat, betul ya Rasulullah. Fadhalika min nuqsani akliha, itulah kekurangan akal wanita, kemampuan mereka untuk merespon lingkungan tidak lebih cepat dibandingkan lelaki. Nabi SAW menyampaikan penjelasan ini dalam arti penjelasan secara umum. Penjelasan secara umum. Secara umum, wanita itu lebih rendah tingkatannya dibandingkan, dari silok kemampuan logika lebih rendah dibandingkan lelaki. Meskipun kalau dilihat dari masing-masing person, ya, bisa jadi ada wanita yang jauh lebih cerdas dibandingkan lelaki. Dan bisa kita lihat misalnya ya, dalam wisuda UGM ya, yang IPK-nya lebih tinggi adalah mahasiswi, lebih tinggi dibandingkan ya mahasiswa. Meskipun kata Pak Rektor itu bukan masalah kecerdasan, tapi masalah kerajinan. Mahasiswa ini rontok keset, sing mahasiswa ini rajin. Taib. Dan secara umum kita bisa lihat bahasanya lelaki lebih tinggi kekuatan akalnya dibandingkan wanita. Meskipun terkadang ada wanita yang jauh lebih tinggi kekuatan akalnya dibandingkan laki-laki. Aisyah radhiyallahu anha, dibandingkan manusia satu masjid ini enggak ada yang ngalahin. Sehingga andaikan semua logika kita dikumpulkan dengan logikanya Aisyah, jauh lebih menang logikanya sahabiyat, logikanya sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian wama nuqsan diniha, lalu apa yang disebut dengan kurangnya agamanya. Kata Nabi SAW, alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah wanita itu ketika dia mengalami haid maka dia tidak boleh salat dan tidak boleh puasa? Qulna bala, para ulama mengatakan betul ya Rasulullah. Qala fadzalika min nuqsani diniha. Itulah kekurangan dari sisi agamanya. Sehingga dari sisi jumlah pahala, jumlah ketaatan, lelaki normalnya lebih banyak dibandingkan wanita. Jumlah sholatnya lelaki lebih banyak, jumlah puasanya lelaki lebih banyak, karena mereka tidak mengenal istilah libur. Sedangkan para wanita jumlah sholatnya lebih sedikit, karena nanti ada satu masa mereka enggak boleh sholat, dan ada satu masa mereka tidak boleh puasa meskipun wajib diqadha di hari yang lain, sehingga ada satu waktu mereka tidak beribadah, termasuk juga bacaan Qur'annya dan seterusnya. Baik. Dan jika tadi dalam masalah akal ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesetaraan akalnya dua wanita sama dengan satu lelaki, berarti wanita itu setengahnya lelaki. Maka dalam masalah agama, maksimal kekurangan dalam masalah agama adalah setengahnya. Maksudnya bagaimana, Pak? Tidak boleh wanita mengurangi kadar ibadahnya melebihi setengahnya laki-laki, tidak boleh. Terus ini yang jadi landasan, bahwasanya maksimal masa haid adalah 15 hari. Karena jika satu bulan itu 30 hari, berarti setengahnya 15 hari. Kalau lebih dari itu, jika lebih dari itu, berarti kekurangan agama lebih dari setengah, dan itu melebihi kadar. Padahal maksimal kekurangan berapa? Setengahnya. Akhirnya dari situ diturunkan hukum. Karena itulah maksimal haid 15 hari. Jika lebih dari 15, berarti kekurangan agamanya melebihi kadar dan harus diturunkan. Sehingga darah yang keluar lebih dari 15 hari tidak dihukumi sebagai haid, tapi dihukumi sebagai istihadhah. Dia berstatus sebagai orang yang suci meskipun dalam kondisi sedang keluar darah. Sehingga dia tetap wajib sholat, boleh berpuasa, ya. Kemudian boleh membaca Quran, boleh melakukan aktivitas ibadah sebagaimana umumnya orang yang dalam kondisi suci. Karena dia sudah melebihi batas maksimal haid. Tidak boleh ketika dia mengalami haid yang itu menyebabkan kurangnya agama melebihi dari batas setengah usia baligh-nya. Sehingga kalau dia misalnya baligh di usia 12 tahun atau 13 tahun, maka nanti perlu diperhatikan haid maksimal tidak boleh lebih dari 15 hari. Dan haid maksimal 15 hari ini pendapat jumhur, termasuk diantaranya Syafi'iyah, dan sisi pendalilannya adalah dari hadis ini. Kita bisa lihat bagaimana cara memahami hadis yang dijadikan pendekatan oleh para ulama. Kelihatannya aneh, tapi itu bisa menurunkan hukum seperti yang tadi kita sebutkan. Nah, berapa menit lagi, Pak? 10 menit lagi. Baik, kita masuk ke bab berikutnya. Namun kemarin ada permintaan, barangkali ada yang ingin disampaikan. Saya jawab. 10 menit, tidak ada? Dari hadis tentang khutbah Id Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah ini bisa jadi dalil? Boleh ada tanya jawab ketika khutbah Id? Jawabannya boleh. Boleh ada tanya jawab. Nanti khutbahnya setengah jam, tanya jawabnya setengah jam. Diperbolehkan. Meskipun tidak dikhususkan ya, tidak dikhususkan. Kajian yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak secara khusus menyampaikan materi kemudian nanti ada tanya jawab setengah jam, tidak. Tapi pertanyaan yang disampaikan oleh para sahabat itu sifatnya insidental. Dan bisa jadi terkadang dalam kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang ceramah, ada yang motong kemudian bertanya. Meskipun kadang tidak dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau selesai satu pembicaraan. Dan semua khutbah bisa ada tanya jawab, termasuk khutbah Jumat. Karena dalam khutbah Jumat makmum boleh berbicara dengan khatib. Tapi kalau makmum bicara dengan makmum, hukumnya menggugurkan pahala Jum'atan. Tapi kalau makmum bicara dengan khatib, para sahabat sudah terbiasa dengan seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah sedang berkhutbah dalam khutbah Jum'at. Kemudian muncul, datanglah seorang sahabat yang bernama Sulaik Al-Ghatfani. Sahabat ini masuk masjid dan langsung duduk. Kemudian ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-sallaita?" Kamu sudah salat? Kata Sulaik, "Belum ya Rasulullah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, "Shalli rak'ataini wal yukhaffif bihima." Silakan kerjakan salat tahiyatul masjid 2 rakaat, jangan terlalu lama. Ada dialog antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan siapa? Makmumnya. Juga ini pernah terjadi ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah, datang orang pelosok, orang badui, menghadap Nabi SAW, "Ya Rasulullah, qad dhahabat al-amwal wa qata'a as-subul, fad'u Allah lana ayyughitsana." Ya Rasulullah, banyak binatang mati, jalan-jalan terputus karena saking lamanya musim kemarau, sehingga jalannya tidak bisa dilewati, Pak. Kok bisa seperti itu? Mungkin banyak terjadi kebakaran. Mungkin tanahnya pecah-pecah sehingga tidak bisa dilewati. Karena itu berdoalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan untuk kami. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berdoa, "Allahumma aghithna, Allahumma aghithna." Ya Allah, turunkanlah hujan untuk kami. Dan begitu selesai berdoa, langit yang awalnya terang benderang tiba-tiba langsung datang mendung, gelap, bergulung-gulung, kemudian turun hujan di kota Madinah. Seketika itu. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan khutbahnya dalam kondisi hujan. Dan hujan yang turun ketika itu selama satu pekan. Seminggu hujan. Jumatan yang berikutnya, Nabi SAW berkhutbah, orang yang sama datang menghadap. Dan dia menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qad dhahabal amwal wa qata'atis subul." Ya Rasulullah, banyak binatang mati kebanjiran dan banyak jalan putus karena kebanjiran. Binatangnya mati tenggelam, jalannya putus karena kebanjiran. Jadi yang kemarin dia juga mengatakan kalimat yang sama, banyak binatang mati kelaparan, kehausan, sekarang banyak binatang mati karena kebanjiran. Berdoalah kepada Allah agar Allah menghentikan hujan ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma hawalaina wala alaina." Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami, jangan di atas kami. Seketika itu karena kata Anas bin Malik, langit yang mendung gelap turun hujan, tiba-tiba langsung hujannya pet berhenti, terus terbuka terang, terang benderang seperti sepekan yang lalu. Dan para sahabat meskipun hujan, dalam waktu sepekan mereka tetap datang ke masjid dan ikut hadir dalam sholat Jumat, sehingga mereka gak khawatir ya nanti HP-nya kena air, motornya kehujanan. Tidak ada kekhawatiran seperti itu. Seperti pula yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika beliau sedang berkhutbah. Datang sahabat yang telat. Kemudian ditanya, "Ayyu sa'atin hadi?" Sekarang jam berapa kok baru datang? Kemudian terjadilah dialog. Sehingga boleh ada dialog dalam semua khutbah, baik khutbah Id maupun khutbah Jum'at. Namun makmum dengan makmum tidak boleh bicara ketika khutbah Jumat. Wallahu a'lam. Mana yang lebih utama ketika kita ikut sholat Jumat di lingkungan yang dekat SD sehingga jamaahnya banyak yang belum balik, anak-anak SD mereka ramai, menenangkan anak SD ataukah fokus mendengarkan khutbah? Yang bertanggung jawab untuk menenangkan makmum adalah khatib. Makanya ketika khatib sedang berkhutbah, sebenarnya dia tidak harus fokus dengan materi yang sudah dia siapkan. Tidak harus fokus dengan materi yang sudah dia siapkan. Wah, saya sudah siapkan 5 lembar. Ini kalau kemudian ngurusi cah cilik, 5 lembar ini enggak rampung. Bisa 1 jam. Maka lebih baik saya selesaikan khutbahnya. Dan yang benar gimana? Kalau misalnya materinya intinya sudah tersampaikan, di posisi itu ajarkan adab tentang masalah Jumatan. Termasuk misalnya mengingatkan agar tidak ramai, atau kalau datang Jumatan ya ngerti sedikit lah, jangan sampai datang karo ngerokok. Khotib sedang berkhutbah, rokoke durung entek, bas-bus ning mburi sampai entek baru masuk. Dan ada yang seperti itu. Atau dia ngomong ngobrol sendiri dengan kawannya di belakang, atau kesalahan-kesalahan yang lainnya termasuk melewati di depan orang yang sholat. Dan betapa seringnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ini. Demikian pula para sahabat. Sehingga sedikit demi sedikit bertahap setiap makmum yang hadir di situ mereka menyempurnakan ibadah Jumatannya. Semakin sempurna, semakin bagus. Mungkin ada kekurangan di sini, ada kekurangan di situ, jangan dibiarkan. Imam yang bagus ingatkan yang seperti ini agar mereka terbiasa dengan adab dalam masalah Jumatan. Seperti tadi Nabi SAW melihat ada makmum yang tidak tahiyatul masjid, lalu beliau ingatkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat ada makmum yang telat datang, lalu ditanya, diingatkan, kenapa kok telat datang? Di tempat kita enggak bakalan ada khatib seperti ini ya. Karena terlalu banyak yang telat datang. Nah, saya ditakoni kok kean nggih. Ora sida khutbah nggih. Kamu kenapa telat? Kamu kenapa? Baris ning Arab. Tapi kalau di masa silam, karena yang telat datang mungkin 1-2, makanya Rasulullah SAW terkadang mengingatkan, atau sahabat terkadang mengingatkan, kenapa kamu telat datang? Juga kasus-kasus yang lain, yang ini menunjukkan bahasanya mereka ketika khutbah tidak hanya fokus untuk materi, tapi juga mengingatkan para jamaah agar tertib dalam Jumatan. Wallahu a'lam. Cukup? Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.